من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian, kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan semoga majelis yang kita adakan menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas malam ini menindak lanjut di materi kita tentang cabang-cabang keimanan sampai pada melahirkan amalan-amalan yang melahirkan cinta kepada Allah sampai pada 10 amalan yang bisa mengantarkan seseorang untuk mencintai Allah. Masuk di dalam amalan yang ke-8. Amalan yang ke-8, wa itharu mahabbihi ala mahabbik. Mendahulukan cinta kepada Allah di atas atau daripada cinta kepada dirimu atau cinta hawa nafsu. Pembahasan ini adalah pembahasan yang mengantarkan kepada kita adanya suatu perjuangan, adanya suatu jihad. Jihadnya seorang muslim terhadap dirinya. Jihadnya seorang muslim terhadap dirinya. Apa jihad muslim kepada dirinya? Jihadun nafs. Jihad melawan keinginan-keinginan hawa nafsu. Kenapa ada istilah jihad? kenapa ada istilah jihad? Karena dorongan dan daya tarik hawa nafsu itu kuat, sangat kuat. Karena itu masuk dalam karakteristik kita. Coba kalau kita punya keinginan tidak dituruti, tuh, Bu, rasanya gimana? Kalau ibu punya keinginan nggak dituruti suami, yang terjadi apa, Bu? Ular kobra keluar. Apa ular kobra keluar itu? Satu desisan. Yang kedua, leher mekrok. Itu karakteristiknya siapa? Ular kobra. Enggak usah noleh ke belakang antum. Itu nafsu. Lihat apa yang terjadi. Ketika punya keinginan enggak keturutan. Lihatlah. Itulah an-nafs. Begitu kuat. Sehingga tidak sedikit seseorang durhaka kepada orang lain karena ini. Sampai mendurhakai Allah, mendurhakai puas pasangannya karena keinginan yang tidak dituruti. Lihat. Terjadi kedurhakaan-kedurhakaan yang begitu banyak. Begitu juga suami. Ketika punya keinginan tidak dituruti. Ya, dana BLT ditunda. Tuh. Gitu. Mangkel dengan pasangannya. Itu nafsu. Makanya ada istilah jihad. Kenapa ada jihad? Karena kalau tidak diperangi, tunggak dikendalikan, rusaklah hidup ini. Rusak hidup ini. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh para ulama di sini, itharun mahabbatullah wa itharun mahabbi, mendahulukan cinta kepada Allah mengalahkan cintanya kepada dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Nih, maka disinilah ada jihad dan ada ilmu yang dibutuhkan. Kenapa cinta kita kepada Allah harus didahulukan? Kenapa cinta kita kepada Allah harus didahulukan? Mari kita simak sebuah ayat di surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat berapa? 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaratumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ya, katakanlah jika bapak-bapakmu anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Akhwatul iman, di situ Allah menegaskan sebuah akibat, sebuah resiko, dampak buruk ketika cinta kepada sesuatu didahulukan daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Allah katakan, jika bapak-bapakmu, istri-istrimu, kaum keluargamu, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, rumah-rumah yang tempat tinggal yang kamu sukai, kalau ini semua lebih kamu cintai, lebih kamu dahulukan cintanya daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa itu? Al-Azab. Tunggu saatnya Allah mendatangkan azabnya. Apakah ayat ini melarang kita mencintai orang tua? Dalam? Apakah ayat ini Allah melarang mencintai orang tua? Tidak. Apa ayat ini melarang suami mencintai istri? Tidak. Apa ayat ini melarang kita mencintai perdagangan yang kita usahakan? Tidak. Sama sekali tidak. Ayat ini menjelaskan untuk mendahulukan sesuatu yang memang layak untuk didahulukan, mengutamakan sesuatu memang itu hak untuk didahulukan, Allah, Rasul, dan jihad. Itu segala sesuatu, itu sesuatu, perkara sesuatu ada di dalamnya. Hidup kita itu ada di dalamnya, nasib kita ada di dalamnya. Bagaimana kita mendahulukan ikhtiar mencintai sesuatu yang itu bagian dari pernik-pernik kehidupan yang sesaat dan secuil ini kepada yang memberi? Sampun jelas. Ya, contoh orang mendahulukan cinta dengan hawa nafsu itu, waya adan sambil ngedusi sepeda motor. Ana apa ora? Ada. Teko wengi. Tuh kelihatan tuh. Ada uapnya itu. Sampai pernah saya sholat duhur itu berangkat. Ada jamaah ngaji biasanya. Yo ngaji Quran hadis ya. Makanya sebelum saya ngaji sunnah itu, ya Allah, baru saya tamakan nikmatnya luar biasa. Kami belum pertama kali ngaji itu, antum dengar radio, dengar adzan, antum masih dengerin radio, buang radio ke tempat sampah. Oh, kasar banget ini. No. Ternyata memang luar biasa fitnahnya ini. Teman-teman tak sampaikan, ayo pak, sholat. Ternyata apa pak? Nyemproti kurungannya manuk. Adzan sedang dikumandangkan. Hei, apa kita dilarang nyemproti kurungannya manuk? Dilarangkah? Dah, silakan disemproti, silakan dimandikan. Apa burungnya silakan. Nguras got, nguras apa itu kolam ikan silakan. Kan itu memang harus dibersihkan. Namun ini panggilan Tuhan yang menciptakanmu, yang memberi hidup, yang memberikan engkau kekuatan segala kenikmatan. Tolong sebutkan satu nikmat saja yang bukan datang dari Allah. Tolong sebutkan, Pak. Satu aja. Tolong sebutkan. Tolong sebutkan satu aja nikmat. Dan ini nanti itu kan sudah dirangkum dalam ucapan kita. Kita beribu-ribu kali ngomong itu, innalillah, innalillah. Berapa ribu kali kita ucapkan kalimat ini? Berapa ribu kali? Innalillahi wa inna ilaihi. Berapa kali kita ucapkan kalimat ini? Berapa kali? Pernah ngitung? Enggak terhitung, Ustaz. Sangat sering, Ustaz. Setiap kali dengar sesuatu yang musibah, kita selalu mengucapkan kalimat itu. Apa makna kalimat itu? Tahu kalimat itu apa maknanya? Innalillah. Apa maknanya? Apa maknanya? Kita ini milik Allah, ikhwan. Termasuk burung yang kita cintai dengan kicauannya, ini milik Allah. Enggak ada artinya itu. Makanya kadang-kadang saya gemes aja itu. Melihat teman-teman yang pecinta burung itu, ya sebenarnya kan mubah-mubah aja, boleh-boleh aja, enggak masalah gitu. Cuma kalau kemudian sampean gara-gara sibuk dengan burung, gak ngajari anak, elah ya kurang ajar dong. Pak, lebih utama mana mendidik anak-anak dengan mendidik burung? Sampean sekolah mboten? Sekolah enggak? Ini parah kan? Terjadi apa enggak? Anak ngalem gak oleh akal. Eh sana-sana gak oleh ngalem-ngalem, gak boleh manja. Burung dioyong, ngoyong digendong di punggungnya itu, Masya Allah. Ada itu? Selalu ada di sini. Ini ada, ini ada. Bayangin, Pak, bayangin. Apa dilarang? Boleh, silakan. Ngerti arah pembicaraan kami, Pak. Ini kok sampean goreng, ngaji rono gak boleh, haram. Si ngomong haram, sapa tak duwuk. Mana yang didahulukan, Anda tahu gak? Termasuk kendaraan, apa artinya kendaraan ketika sudah Allah rusak? Allah ambil keberkahannya. Allah ambil keberkahannya. Ludes, gak ada. Dalam waktu singkat, selesai, Pak. Maka disebutkan oleh Allah ini mendahulukan ini. Yang dagang sibuk dengan perdagangan, apa dagang dilarang? Tidak. Di surat An-Nur Allah memuji para pedagang. Allah memuji, menyanjung para pejuang di dalam menafkahi keluarganya. Mereka berjuang keras untuk mencari nafkah dengan perdagangannya, menawarkan barang dagangannya, menawar barang-barang dagangan untuk diperjual belikan untuk mendapatkan nafkah. Dipuji oleh Allah Ta'ala selama usaha yang mereka lakukan tidak melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah. Perhatikan, mereka dipuji oleh Allah, para pejuang, para penjual, pejuang kehidupan ini, untuk menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Dipuji Allah, disanjung Allah, bahkan sifatnya diabadikan di dalam kitabnya. Kita buka surat 24 ayat 37 38. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salat wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Ini orang-orang yang sibuk ngapain? Baca Quran. Yang disebut Allah dalam ayat ini orang sibuk baca Quran? Bukan. Orang yang belajar hadis, orang yang belajar fikih, siapa yang disebut oleh Allah? Para pedagang, para penjual, orang yang sedang bekerja di pasar-pasar, di jalan-jalan untuk mencari nafkah dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban. Dipuji Allah, disanjung Allah, diabadikan sifatnya, perbuatannya di dalam kitabnya yang mulia. Lihat ini, kenapa mereka dipuji? Kesibukannya tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Ini yang dimaksud. Itulah. Maka selama itu kita tidak lakukan, sulit kita bisa mencintai Allah. Makanya hal seperti ini butuh dituntun dan dikendalikan. Matenlah. Nah, ngeten iki butuh napa, Pak? Butuh dua hal. Satu, butuh manajemen skala prioritas dalam hidup ini. Itu yang dibutuhkan. Kita butuh manajemen hidup. Apa itu manajemen hidup? Skala prioritas. Lah, skala prioritas itu membutuhkan satu, kecerdasan. Kalau ibu bapak ngeliat anak sekolah, buku pelajaran yang dibutuhkan dikeluarkan, mata pelajaran yang gak dibutuhkan dimasukkan, dibawa ke sekolah, apa komentar kita? Apa komentar kita? Butuh pelajaran yang hari itu mestinya dipelajari, gak dibawa. Yang gak dibutuhkan dimasukkan tas, dibawa sekolah, apa komentar kita? Gak punya komentar. No comment. Gak cerdas. Enggak, Ustaz, kenapa? Saya gak punya anak soalnya. Masa sama ini kayak mandul kabeh. Apa komen kita? Apa pandang? Apa ucapan kita? Gak cerdas. Coba bayangin, sesuatu yang gak dibutuhkan kita sibukkan menjadi beban kita. Sesuatu yang dibutuhkan malah gak dibawa. Seperti kalau umroh, kita umroh selimut dibawa, kain ihram ditinggal. Apa komentar Anda? Saya kurang jelas. Dikai contoh apa mana, Pak? Cerdas. Siapa yang didahulukan, yang lebih layak, lebih patut dibandingkan Allah untuk dicintai, untuk dikagumi? Siapa? Siapa yang lebih layak, lebih patut, lebih pas untuk dimuliakan dengan semulia-mulianya? Makanya inilah, Pak, ada banyak hal yang harus kita pelajari, termasuk sholat kita. Siapa kalau sholat tidak membaca takbir? Angkat tangan. Ada yang begitu? Apa takbir? Bagaimana bacaan takbir? Apa artinya? Konsekuensinya apa? ini kita langgar setiap detik perbuatan kita ini. Ucapan dengan hati kita gak cocok. Kenyataannya tadi, siapa yang lebih diutamakan, siapa yang lebih diprioritaskan, kan bukan Allah akhirnya. Ini yang pertama yang dibutuhkan, manajemen skala prioritas. Subhanallah. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah komitmen. Komitmen. Ya. Artinya komitmen ini kudu dijalani, enggak dijalani enggak terbentuk. Makanya untuk membiasakan sebuah kecintaan itu dari pembiasaan. Makanya falsafahnya orang Jawa kan kepake itu. Wong tresno iku jalaran tuh. Sing nom-nom gak ngerti apa kuwi. Wong tresno kuwi jalaran sangka. Nang kula biasane gak dikulinakno komunikasi yang baik dengan Allah dan gak belajar untuk memahami kalimat apa itu Allah. Coba Bapak Ibu tahu enggak siapa pemilik nama Allah ini? Bapak Ibu tahu siapa pemilik nama tersebut yang kita sebut setiap Allahu Akbar, Allahu Akbar? Siapa pemilik nama ini? Siapa? Siapakah dia pemilik nama ini? Sesembahan Rob. Kita sedang menyebutnya. Kita kalimat setiap gerakan sholat kita lafadkan kalimat untuk membesarkan namanya, mengagungkan namanya. Jangan dikira kita sujud itu ada manfaat buat Allah. Allah itu Al-Jabbar, Allah itu Mutakabbir, Allah Al-Ghani. Walaupun kita kafir kepada Allah, walaupun kita durhaka kepada Allah, Al-Aziz, dia tetap Maha Kuasa, enggak berkurang dengan kekafiran kita. Kafirlah silakan kafir, durhakalah menjadi orang durhaka, itu enggak mempengaruhi kebesaran Allah. Allah itu Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghani. Dia Maha sempurna, Maha sempurna, walaupun tidak kalian sembah. Am tasjud aw la tasjud? Am ta'bud aw la ta'bud? Kamu sujud atau tidak sujud? Silakan. Silakan. Am ta'budu aw la ta'budun? Kamu mau menyembah atau enggak mau menyembah, silakan. Sembahanmu kita kepada Allah itu enggak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Camkan itu ikhwan, camkan itu. Sedikit pun tidak menambah kebesaran Allah. Kedurangan kita tidak mengurangi kemuliaannya sedikit pun. Makanya disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Isra, ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Iya, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Apa pengertian ayat ini ikhwan? Katakan Muhammad kepada manusia, katakan, sampaikan pada mereka, Berimanlah kamu kepada Al-Quran atau pada Allah, atau enggak usah beriman, bagi Allah sama saja. Pertanyaannya, yang sama saja ini yang mana? Yang sama saja ini maksudnya apa? Berimanlah atau kamu enggak usah beriman, itu bagi Allah sama saja. Yang sama saja ini mananya kemana? Orang beriman dengan tidak itu apa? Statusnya Allah, statusnya Al-Quran. Iman kita, kufur kita, itu bagi Allah sama. Artinya Allah tidak terpengaruh, kemuliaan Allah tidak terpengaruhi dengan semua perbuatan kita. Semua perbuatan kita gak mempengaruhi sama sekali dengan kebesaran Allah. Semua yang kita lakukan itu untuk diri kita, bahkan lebih banyak yang dikembalikan. Lihat ketika Nabi mengajarkan kepada kita, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu asyru amtaliha, dan satu kebaikan ini menjadi 10 kebaikan. Perhatikan, perhatikan, orang membaca satu huruf diberikan satu kebaikan Allah. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. 10 kebaikan itu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk hamba yang membaca? Untuk Allah yang mana? Allah enggak butuh bacaan Quran kita. Silakan enggak baca Quran, silakan. Itu untuk kita sendiri. Jadi kan enggak baca Quran berarti kita enggak bisa memimpin diri kita sendiri. Jadilah pemimpin atas diri sendiri. Paham ini, Pak? Orang berjalan ke masjid, barang siapa yang berjalan ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, apa kata Nabi? Satu langkah pertama menghapus satu dosa. Langkah yang kedua mengangkat satu derajat. Untuk siapa? Untuk Allah yang mana? Silakan ke masjid. Apa kalau kemudian kita mutung, kita mogok, kita protes kepada Allah, enggak usah ke masjid semua, siapa yang rugi? Apa kekuasaan Allah berkurang gara-gara kita mogok tidak ke masjid? Silakan, silakan. Ayo ikhwah, maka kenalilah Allah. Seperti tadi kami sampaikan, apakah kita sudah betul-betul tahu siapa pemilik nama Allah? Siapa dia yang kita sebut Allahumma, Allahumma, ya Rob, tahu siapa dia pemilik dia? Siapa pemilik nama ini? Ayo ikhwah, inilah kita yang belum benar di dalam melakukan persembahan kepada Allah, memuliakannya, mengagungkannya. Kalimat kita, kita ucapkan Allahu Akbar, artinya kita jelas tahu artinya Allah Maha Besar. Konsekuensinya apa? Sudah kita jalankan konsekuensinya, komitmennya. Coba ketika Bapak, ada yang TNI enggak ini? Enggak ada. Ini TNI itu Pak, konsekuensinya apa? Dua kata, sami'na wa ato'na. Makanya teman-teman TNI itu kalau kita WA, assalamualaikum, waalaikumsalam, siap Ustaz? Belum, saya bilang. Kalimat itu lu tercetak seperti itu. Makan dipanggil sama komandan, ting gitu, siap, tinggalkan makanan ini. Telur belum ditelan, ada yang nempel di sini. Itu konsekuensinya. Saya ada santri saya tuh jadi sopirnya jenderal. Yo enak, yo ra enak. enakin apa? Walaupun dia bukan jenderal, kedudukannya kato jenderali. Gimana? Sampean sopir nggih ndi? Jenderal, mengkeret semua sudah. Padahal sopir dia. Saya pengalaman di PT PAL. Khutbah Jumat, saya sarungan pakai sandal jepit, enggak boleh masuk. Disiplinnya tinggi PT PAL itu, enggak boleh masuk, Pak. Saya khutbah Jumat, iya pakai sepatu. Masuk sarungan pakai sepatu, rek. Enggak cocok. Akhirnya dijemput sama petugas. Pak, ini kalau enggak datang, enggak ada yang khutbah. Oh, nggih, besok pakai sepatu. Siap, mohon aku. Akhirnya istri-istri direktur direksi ngundang pengajian. Saya ngisi istri-istrinya direktur. Yang jemput mobilnya direktur. Dari pintu depan, saya pakai sandal jepit saya, tetap. Dari pintu depan sampai terakhir, satpam berdiri semua. Saya yakin bukan karena saya. Pertama ini ku kaget, loh dihormati, Masya Allah. Satpam berdiri, satpam berdiri. Yakin itu aku ini. Menghormati apa? Mobil. Baru enggak, Pak. Ngerti arah pembicaraan saya? Apa yang bisa kita dapatkan? Seperti itu pengakuan kita kepada Zat yang Maha Tiada Tara ini. Seperti itu perlakuan kita kepadanya. Pak, kedoliman apalagi yang akan kita pertontonkan di hadapan Allah? Kekurang ajaran apalagi yang akan kita tampilkan di hadapan Allah? Kita sebut dia Maha Besar, kita sebut dia Maha Agung, kita sebut dia Maha segala-galanya. Lihat tindakan kita ini, menghina kedudukannya, merendahkan statusnya. Subhanallah. Ayo ikhwah, kedoliman apalagi yang harus kita lakukan ini? Kejahilan apalagi yang akan kita tempelkan di dai-dai kita ini? Kebodohan apalagi? Kebodohan apalagi ya ikhwah? Kebodohan apalagi ya ikhwah? Kebodohan apalagi ya ikhwah? Ini hamba-hamba yang tidak tahu diri kita ini. Kita hidup dalam kekuasaan, kita nikmat dalam kekuasaan. Atas izinnya semua kita bisa berbuat ini. Kemarin kakak ipar kami hari Kamis malam Jumat meninggal dunia. Diimpus segala cara, gak bisa masuk. Sebelumnya sudah satu pekan, gak bisa makan, gak bisa. Ditelan pelan, gak bisa. Allah. Minum gak bisa, air masuk gak bisa. Ketika Allah tidak izinkan, ikhwan, Pak, sadarkah? Sadarkah? Kebodohan apa lagi ini? Kesombongan macam apa yang akan kita tampilkan di hadapan Allah? Kita puji namanya, kita sanjung asmanya, tapi kita injak-injak kehormatannya. Kita mengkufurinya dengan lahapnya, kita meminum airnya dengan rakusnya, tapi kita enggan menyanjungnya, memujinya, mengagungkannya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ini kedzaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di Luqman, di surat Luqman ayat 12. Surat Luqman ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Masya Allah, Allah tegur dengan teguran yang keras. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, dan sungguh kami telah memberikan Luqman hikmah ilmu yang dalam agar dia bersyukur kepada Allah. Lalu Allah sebutkan sikap syukur ini, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Barang siapa yang mau bersyukur, maka sikap syukurnya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Wa man kafar, barang siapa yang kufur kepada Allah, lihatlah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya. Artinya Allah enggak butuh dengan manusia. Lisan kita enggak mau memuji, silakan enggak memuji. Lisan kita enggak mau menyanjung, silakan enggak menganjung. Allah enggak butuh. Wallahu ghaniyyun. Ghaniyyun, Allah Maha Kaya. Allah Maha Cukup. Maha sempurna kekayaannya, yang menunjukkan sama sekali tidak ada kebutuhan kepada kita. Kalau kemudian Allah menyuruh kita infak, lihatlah ayat-ayat yang berkaitan dengan infak. Ketika kamu berinfak di jalan Allah, satu rupiah yang kemudian diterima oleh Allah, berapa yang dikembalikan? 10 kali lipat, 70 kali lipat, atau dilipatkan 700 kali lipat, atau lipatan-lipatan yang tidak terhitung dari Allah. Dan kemudian ketika kita berbicara tentang nikmat, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah ini, Pak. Masya Allah, saya kemarin waktu ada kakak ipar itu, akhirnya diimpus, sobat-sobat diimpus, gak bisa masuk, Pak. Akhirnya dibantu, dilancarkan di peredaran darahnya ini, dilancarkan dulu, akhirnya netes satu. Begitu kelihatan netes, keluarga itu ya Allah bersyukur, dan ya Allah masuk airnya, mandek lagi. Ketika Allah tidak izinkan, Pak, apa yang bisa kita berbuat? Sadarkah? Tahukah? Ngertikah? Jangan sampai kita orang yang berakal ini menjadi makhluk-makhluk yang rendah ketika akal ini tidak kita gunakan semestinya. Dan Allah akan hilangkan kedudukan ini di bawah jauh derajat hewan-hewan melata yang dihinakan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Ayol ikhwar rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menambah pemahaman, pengetahuan, dan keimanan kita kepada Allah. Mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan mengkaji tentang asma dan sifat-sifat Allah. Dari situ nanti rasa cinta kagum akan kita mulai untuk mengenal nama-nama Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.